Kisah penuh hikmah perjalanan hidup seorang hamba dalam kisah taubat. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, dalam kitab Misanul I'tidal, Malik bin Dinar rahimahullah, sang ahli fiqih Irak, seorang imam dan pemberi nasihat di Masjid Kufah, suatu hari pernah membuat heran ribuan jamaahnya dengan berkata, "Kehidupanku dimulai dengan kesia-siaan, mabuk-mabukan, maksiat, berbuat zalim kepada manusia, memakan hak manusia, memakan riba, dan memukuli manusia. Kulakukan segala kezaliman. Tidak ada satu maksiat melainkan aku telah melakukannya. Sungguh, sangat jahat. Hingga manusia tidak menghargaiku karena kebejatanku." Kemudian Imam Malik bin Dinar rahimahullah melanjutkannya dengan berkisah, "Hingga pada suatu hari, aku menikah dan dikaruniai seorang putri yang kuberi nama Fatimah. Aku sangat mencintainya. Setiap kali dia bertambah besar, bertambah pula keimanan di dalam hatiku dan semakin sedikit maksiat di dalam hatiku. Pernah suatu ketika, Fatimah melihatku memegang segelas khamar. Maka dia pun mendekat kepadaku dan menyingkirkan gelas tersebut hingga tumpah mengenai bajuku. Saat itu, umurnya belum genap 2 tahun. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang membuatnya melakukan hal tersebut." Selama bersamanya, aku selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap itu pula, aku menjauhi maksiat sedikit demi sedikit. Hingga usia Fatimah genap 3 tahun. Dan saat itulah Fatimah meninggal. Aku belum memiliki sikap sabar yang ada pada diri seorang mukmin yang dapat menguatkanku di atas cobaan musibah. Kembalilah aku menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Setan pun mempermainkanku. Hingga datang suatu hari, setan berkata kepadaku, "Sungguh hari ini engkau akan mabuk-mabukan dengan mabuk yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya." Maka aku bertekad untuk mabuk dan meminum khamr sepanjang malam. Aku minum, minum dan minum. Maka aku lihat diriku telah terlempar di alam mimpi. Di alam mimpi tersebut aku melihat hari kiamat. Matahari telah gelap, lautan telah berubah menjadi api, dan bumi pun telah bergoncang. Manusia berkumpul pada hari kiamat dalam keadaan berkelompok-kelompok. Sementara aku berada di antara manusia. Mendengar seorang penyeru memanggil, "Fulan, Ibnu Fulan, kemarilah. Mari menghadap Al-Jabbar." Aku melihat si Fulan. Aku melihat si Fulan. Si Fulan tersebut berubah wajahnya menjadi sangat hitam karena sangat ketakutan. Sampai aku mendengar seorang penyeru menyeru namaku, "Mari menghadap Al-Jabbar." Kemudian hilanglah seluruh manusia dari sekitarku, seakan-akan tidak ada seorang pun di padang mahsyar. Kemudian aku melihat seekor ular besar yang ganas lagi kuat merayap mengejar ke arahku dengan membuka mulutnya. Aku pun lari karena sangat ketakutan. Lalu aku mendapati seorang laki-laki tua yang lemah. Aku pun berkata, "Hai, selamatkanlah aku dari ular ini." Dia menjawab, "Wahai anakku, aku lemah, aku tak mampu. Akan tetapi larilah, larilah ke arah ini, mudah-mudahan engkau selamat." Aku pun berlari ke arah yang ditunjukkannya. Sementara ular tersebut berada di belakangku, tiba-tiba aku mendapati api ada di hadapanku. Aku pun berkata, "Apakah engkau melarikan diri dari seekor ular untuk menjatuhkan diri ke dalam api. Aku pun kembali berlari dengan cepat, sementara ular tersebut semakin dekat. Aku kembali kepada lelaki tua yang lemah tersebut dan berkata, "Demi Allah, wajib atasmu menolong dan menyelamatkanku." Maka dia menangis karena iba dengan keadaanku seraya berkata, "Aku lemah, sebagaimana engkau lihat. Aku tidak mampu melakukan sesuatu pun. Akan tetapi larilah ke arah gunung tersebut. Mudah-mudahan engkau selamat." Aku pun berlari menuju gunung tersebut, sementara ular akan mematukku. Kemudian aku melihat di atas gunung tersebut terdapat anak-anak kecil, dan aku mendengar semua anak tersebut berteriak, "Wahai Fatimah, tolonglah ayahmu, tolonglah ayahmu." Selanjutnya aku mengetahui bahwa dia adalah putriku. Aku pun berbahagia bahwa aku mempunyai seorang putri yang meninggal pada usia 3 tahun yang akan menyelamatkanku dari situasi tersebut. Maka dia pun memegangku dengan tangan kanannya dan mengusir ular dengan tangan kirinya, sementara aku seperti mayit karena sangat ketakutan. Lalu dia duduk di pangkuanku sebagaimana dulu di dunia. Dia berkata kepadaku, "Wahai ayah, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Quran surat Al-Hadid ayat 16. Maka aku katakan, "Wahai putriku, beritahukanlah kepadaku tentang ular itu." Dia berkata, "Itu adalah amal keburukanmu. Engkau telah membesarkan dan menumbuhkannya hingga hampir memakanmu. Tidakkah engkau tahu, wahai ayah? Amal-amal di dunia akan dilupakan menjadi sesosok bentuk pada hari kiamat. Dan lelaki yang lemah tersebut adalah amal salihmu. Engkau telah melemahkannya hingga dia menangis karena kondisimu dan tidak mampu melakukan sesuatu untuk membantu kondisimu. Seandainya saja engkau tidak melahirkanku, dan seandainya saja tidak mati saat masih kecil, tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kepadamu." Kemudian pendengar, Malik bin Dinar rahimahullah pun berkata, "Aku pun terbangun dari tidurku dan berteriak, 'Wahai Rabbku, sudah saatnya. Sudah saatnya, wahai Rabbku. Ya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?' Lantas aku mandi dan keluar untuk sholat subuh dan ingin segera bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan kisahnya dengan berkata, "Aku pun masuk ke dalam masjid dan ternyata imam pun membaca ayat yang sama. 'Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah.' Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Quran surat Al-Hadid ayat 16. Itulah pendengar yang budiman, kisah taubatnya Malik bin Dinar rahimahullah, yang beliau kemudian menjadi salah seorang imam besar generasi tabi'in dan termasuk salah seorang ulama Basrah. Dia dikenal selalu menangis sepanjang malam dan berkata, "Ya Ilahi, hanya engkau lah satu-satunya zat yang mengetahui penghuni surga dan penghuni neraka. Maka yang manakah aku di antara keduanya? Ya Allah, jadikanlah aku termasuk penghuni surga, dan jangan jadikan aku termasuk penghuni neraka." Malik bin Dinar rahimahullah wafat pada tahun 130 Hijriah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya dengan rahmatnya yang luas. Dan mudah-mudahan pula kita dapat mengambil pelajaran serta hikmah berharga dari kisah taubatnya kepada Allah ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Kullu darbin yashukuhu.